menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan, fadhal salah seorang ikhwan. Aina alam alam. Hah? Aina? Hah? Hah? Hah? Ah, pekan depan. Pekan depan. Fadhal ya Muhammad. Fasaut. Barakallahu fik. Ala berkata Al-Allama Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, "Thumma madat 20 yawman kamilah." Faramatil jinna nujumun ha'ilah. Kemudian setelah berlalu selama 20 hari sempurna, yaitu 20 hari setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faramatil jinna nujumun ha'ilah, maka yang melempar kaum jin adalah bintang-bintang yang menakutkan, yang mengerikan, yang melempar kaum jin, yang mereka hendak mencuri berita-berita dari langit. Di sini beliau hendak menjelaskan bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakwah beliau bukan hanya kepada keumuman manusia namun juga kepada kaum jin. Risalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk seluruh al-thaqalain, jin dan manusia. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan para nabi sebelumku. Lalu di antara 5 yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan." Dahulu seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, tidak bersifat universal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku diutus kepada an-nasi 'ammatan, kepada an-nas secara umum. Kata para ulama, an-nas di dalam hadis ini mencakup jin dan manusia, karena an-nas berasal dari kata nasa yanusu, artinya yataharrak, berpindah, bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sebagaimana manusia mereka melakukan pergerakan, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, demikian pula kaum jin. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menunjukkan bahwa risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam risalatun 'ammah untuk seluruh jin dan manusia. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperbolehkan bagi siapapun dari kalangan jin dan manusia yang meninggalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahwa itu berlangsung 20 hari. Berlangsung 20 hari berita tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke telinga kaum jin. Sebagaimana kita ketahui bahwa jin adalah makhluk tersendiri yang memiliki sifat-sifat yang berbeda dari manusia. Jin yang diciptakan dari api. Jin yang memiliki lingkungan tersendiri yang tidak terlihat oleh keumuman manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Dan mereka adalah kaum tersendiri. Dan mereka juga merupakan kaum yang mukallaf, yang diberi beban untuk menjalankan syariat, sama seperti manusia. Sama seperti manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, mencakup jin demikian pula manusia. Maka mereka diperintahkan untuk beribadah, mereka diperintahkan untuk menegakkan syariat sama seperti manusia. Oleh karena itu keadaan kaum jin juga sama seperti manusia. Di antara mereka ada yang mukmin dan di antara mereka ada yang kafir. Ada yang fasik. Ada yang ahlul bid'ah. Ada pula ahlus sunnah. Salafiyun. Begitulah keadaan kaum jin. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada." Dan bahwa di antara kami ada orang-orang yang saleh, ada pula yang selain itu. Dari kalangan orang-orang fasik, dari kalangan orang-orang kafir, kami memiliki sekte-sekte, firqah-firqah. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna minal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, ada yang zalim, ada yang jair, fajir. Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran rahimahullah taala, ketika beliau pernah bertemu dengan salah seorang dari kalangan jin, maka beliau bertanya, apakah di kalangan mereka juga ada kelompok-kelompok, firqah-firqah? Kata jin ini, ada. Kami juga memiliki kelompok-kelompok. Lalu Al-A'mash bertanya, siapakah yang paling buruk dari kelompok itu? Kata jin ini, Ar-Rafidah. Kaum Rafidah, sama seperti manusia. Yang paling buruk dari kelompok yang menisbatkan pada Islam adalah Syiah Rafidah. Paling pandai berdusta, yang paling ringan lisannya, mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kaum jin sama seperti manusia. Namun di kalangan jin tidak ada nabi, tidak ada rasul yang sahih dari pendapat para ulama. Tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin. Seluruh nabi dan rasul dari kalangan manusia. Yang ada dari kalangan jin adalah para da'i. Para da'i, entah mau diberi nama apa, bilang ustadzkah atau apa, da'i. Mereka adalah du'at yang menyampaikan al-haq. Dan kisah tentang masuk Islamnya sebagian kaum jin disebutkan dalam surah Al-Jin sebagaimana disebutkan pula dalam sebagian dari surah Al-Ahqaf. Dalam surah Al-Ahqaf pada ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-32, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. Ketika kami mengarahkan kepadamu sekelompok dari kalangan jin, mereka menyimak Al-Quranul Karim, yaitu yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka menghadiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran Karim, maka mereka mengatakan, "Ansitu, diamlah kalian." Diam untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Rasul Alaihi Salatu Wassalam. Ketika selesai dibacakan Al-Quran, maka mereka balik, kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan peringatan kepada kaumnya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka mengatakan, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa alaihissalam, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dari kitab Taurat, yang membimbing kepada kebenaran, yang mengarahkan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim. Wahai kaum kami, jawablah seruan dari da'i yang mengajak kalian kepada jalan Allah. Berimanlah kepadanya, niscaya Allah mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian dan melindungi kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardh wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Dan barang siapa yang tidak menjawab seruan da'i yang mengajak kalian kepada jalan Allah, maka tidak seorang pun yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah hendak menghukum satu kaum, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya, yang mampu melemahkannya. Wa laisa lahu min dunihi awliya. Dan tidak ada penolong-penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu mencegah dari azabullah ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk mengazab mereka. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maka ayat-ayat ini, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, menerangkan tentang sekelompok dari kalangan jin. Mereka mendengarkan wahyu Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kemudian mereka kembali untuk mendakwahkan al-haq. Setelah mereka masuk ke dalam Islam, meyakini kebenarannya, maka mereka kembali kepada kaumnya menyampaikan al-haq. Demikian pula yang disebutkan dalam surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku. Jadi siapa yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada dari kalangan jin yang mendengarkan dan menyimak bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu azza wajalla. Uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok dari kalangan jin, mereka menyimak Al-Qur'an Karim. Lalu mereka mengatakan, sungguh kami mendengarkan Al-Qur'anul Karim yang menakjubkan, yang membimbing kepada hidayah, kepada jalan yang lurus. Maka kami beriman kepadanya dan kami tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, ma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alal jin wa mar'ahum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membacakan Al-Qur'an kepada jin, dan Rasulullah tidak melihat mereka. Jadi dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui? Dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberitakan bahwa kaum jin itu mendengarkan dan menyimak bacaan Al-Qur'an Karim. Lalu Ibn Abbas menerangkan, in talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ta'ifatin min ashabih amidina ila suqi Ukaz. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan beberapa dari kalangan para sahabatnya untuk mendatangi pasar Ukaz. Mendatangi pasar Ukaz, sebuah tempat di Makkah. Waqad hila baina syayatin wa baina khabaris sama. Dalam keadaan terhalangi antara syaitan dan berita-berita dari langit. Jadi kebiasaan syaitan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka suka mencuri-curi berita dari langit. Jadi di langit itu ada tempat-tempat nongkrongnya mereka, tempat-tempat mangkalnya kaum jin. Mereka duduk di sana untuk mendengarkan berita-berita dari langit, wahyu dari Allah yang disampaikan oleh para malaikat. Mereka mencuri-curi berita. Ini kebiasaan kaum jin. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Bahwa kami duduk di tempat-tempat yang mereka sudah siapkan untuk mendengarkan berita dari langit. Nah, kalau mereka mendengarkan berita dari langit, mereka langsung menangkap berita itu untuk dioper, disampaikan kepada jin yang berikutnya. Mereka bersusun-susun untuk naik ke atas langit, mendengarkan, mencuri berita. Sampai kemudian mereka berhasil mencuri berita itu. Ya, berita ini benar, tapi berita ini sudah dipoles dengan berbagai macam kedustaan. Kedustaannya lebih mendominasi daripada kebenarannya. Setelah dipoles, lalu inilah yang disampaikan kepada para dukun, paranormal, sehingga ketika mereka menyampaikan sesuatu, karena mereka mengklaim mengetahui ilmu ghaib, ya, mereka menyampaikan sesuatu memang ada benarnya karena mereka mencuri berita dari langit, namun sudah dibumbui dengan berbagai macam kedustaan. Sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka leluasa sekali. Ya. Mereka leluasa untuk mendengarkan berita, mencuri berita itu. Nah, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para syaitan ini heran. Kok semakin sulit untuk mencuri berita? Ada yang menghalangi mereka. Apa itu? Wa ursilat alaihim syuhub. Faraja'ati syayatinu ila qaumihim. Seringkali dikirimkan kepada mereka asyuhub. Ya. Bintang-bintang yang dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melempar para syaitan. Rajman li syayatin. Asyuhub. Meteor-meteor. Untuk menyerang para syaitan yang hendak mencuri berita itu. Allah azza wa jal menciptakan bintang-bintang untuk tiga hal. Sebagai zinah lissama, hiasan langit, dan sebagai petunjuk arah dan untuk melempar para syaitan. Maka setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meteor ini sering menyerang dan membunuh para syaitan ini. Akhirnya syaitan ini pun kembali kepada kaumnya. Mereka mengatakan, "Malakum, ada apa dengan kalian?" Maksudnya kembali dengan tangan hampa. Mana beritanya? Qalu hila bainana wa baina khabari sama wa ursilat alaina syuhub. Mereka menjawab, telah dihalangi antara kami dengan berita-berita langit dan dikirimkan kepada kami meteor-meteor. Qalu madzaka illa min syai'in hadats. Maka mereka pun menjawab, yakni komandan-komandan dari kalangan syaitan ini mengatakan, tidaklah itu terjadi melainkan pasti ada sebuah kejadian besar. Ya. Semakin banyaknya meteor yang menyerang mereka itu menunjukkan bahwa ada satu kejadian yang besar. Fadribu masyariqal ardi wa magharibaha. Maka hendaknya kalian melakukan perjalanan teliti ke timur bumi ini dan ke barat. Artinya keliling dunialah kalian. Cari apa sebabnya? Kok semakin banyak bintang-bintang yang menyerang para syaitan yang hendak mencuri berita dari langit? Lakukan perjalanan, teliti apa yang terjadi di timur dan barat bumi ini. Fanzuru ma hadzal ladzi hala bainana wa baina khabaris sama. Dan perhatikan apa yang menjadi sebab yang menghalangi antara kami dengan berita dari langit. Fantalaqu yadhribuna masyariqal ardi wa magharibaha. Maka mereka pun berangkat untuk meneliti dan mengecek apa yang terjadi di belahan bumi timur dan barat. Famarra an-nafar alladhina akhadhu nahwa tihama wa huwa binakhlin amidina ila suqi ukab. Maka lewatlah kelompok ini yang mereka menuju arah Tihama, mendatangi pasar Ukab. Mereka ini lewat dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memimpin para sahabatnya, salatul fajr, salat subuh ketika itu. Ya, maka kelompok syaitan ini mereka pun melewati dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka sedang mengerjakan salat, membaca Al-Qur'an Karim pada salatul fajr. Falamma sami'ul Qur'ana istama'u lah. Ketika mereka menyimak bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an Karim, maka mereka mendengarkan dengan seksama. Maka mereka pun mengatakan, "Hadza alladhi hala bainana wa baina khabari sama'." Inilah yang menjadi penghalang antara kami dengan berita dari langit. Faraja'u ila qaumihim. Maka mereka pun pulang kembali kepada kaumnya. Maka mereka pun mengatakan, "Ya qaumana, inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada." Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan yang senantiasa membimbing kepada kebenaran. Kami telah beriman kepadanya. Kami tidak akan menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Jadi, kaum jin yang tadinya diutus untuk meneliti apa yang menjadi sebab penghalang, mereka masuk ke dalam Islam. Lalu mereka mendakwahkan tauhid, meninggalkan syirik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal menurunkan ayatnya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni." Al-ayah. Jadi dari kisah ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau hendak menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membacakan Al-Qur'an Karim secara khusus kepada kaum jin. Namun beliau mengerjakan salat bersama dengan para sahabatnya. Lewatlah kaum jin ini. Mereka mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk Islamlah mereka, dan Allah azza wajalla yang memberitakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang masuk Islamnya kaum jin tersebut. Dalam riwayat At-Tirmidzi, demikian pula An-Nasa'i dalam Al-Kubra, At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Al-Athar, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, "Kana al-jinnu yas'aduna ila as-sama'i yastami'una al-wahy." Adalah kaum jin, mereka naik ke langit untuk mendengarkan wahyu. Apabila mereka mendapatkan wahyu tersebut, فَإِذَا سَمِعُوا الْكَلِمَةَ زَادُوا فِيهَا تِسْعًا. Apabila mereka mendengarkan satu kalimat dari wahyu, mereka mengambilnya, lalu kemudian ditambah 9 kedustaan. Satu kebenaran, 9 kedustaan. Jadi kedustaan mendominasi. فَأَمَّا الْكَلِمَةُ فَتَكُنُ حَقًا. Adapun wahyu yang mereka dengarkan, itu benar. Itu benar. Wa amma ma zaduhu fayakunu batilan. Adapun yang mereka tambah, itu adalah merupakan perkara-perkara yang batil. Falamma bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni'u maqa'idahum. Ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun tercegah untuk duduk di tempat-tempat mangkal mereka untuk mendengarkan wahyu itu. Mereka tidak bisa lagi duduk. Ya. Banyak penjaga-penjaga dari kalangan malaikat. Belum lagi bintang-bintang yang menyerang mereka. Sehingga mereka tidak lagi bisa duduk di tempat-tempat tersebut. Fadzakaru dzalika al-iblis. Wa lam takunin nujumu yurma biha qabla dzalik. Maka mereka menyampaikan itu kepada iblis. Dan sebelum itu belum pernah ada bintang-bintang yang menyerang mereka sebelum kejadian itu, yakni sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka iblis mengatakan kepada mereka, "Ma hadza illa min amrin qad hadatha fil ardi." Bahwa ini tidaklah terjadi melainkan ada sesuatu peristiwa yang telah terjadi di muka bumi ini. Fa ba'atha junudahu. Maka iblis pun mengutus pasukan-pasukannya. Jadi ini menunjukkan bahwa yang mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pasukan iblis. Para syaitan, mereka menyimak, mereka mendengarkan, Allah beri hidayah, masuk Islam. Akhirnya mereka menjadi da'i ilallah, mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam Islam. Fawajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yusalli baina jabalaini urahu qala bi Makkah. Lalu mereka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat di antara dua bukit. Menurut aku dia mengatakan di Mekah. Falaquhu fa akhbaru. Maka mereka pun menemuinya dan memberitakan padanya. Faqala, maka iblis mengatakan, hadzal hadatsul ladzi hadatsa fil ard. Inilah peristiwa yang menyebabkan terhalanginya mereka untuk mendengarkan berita-berita dari langit. Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan dari hadis Ibnu Abbas disebutkan, waqad hila baina asy-syayatin wa baina khabari as-sama' wa ursilati syuhub 'alaihim. Bahwa setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para syaitan yang biasanya mencuri berita dari langit itu terhalang. Kemudian bintang-bintang itu menyerang mereka. Kata An-Nawawi rahimahullah, "Zahiru hadzal kalam anna hadza hadatha ba'da nubuwwati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun qablaha." Yang nampak bahwa kapan hujan-hujan meteor itu menyerang para syaitan, zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada bintang yang menyerang mereka. Belum ada. Bintang-bintang itu menyerang mereka itu setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika muncul bintang-bintang yang banyak menyerang mereka, ini diingkari oleh para syaitan. Sehingga mereka pun bertekad untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab semakin banyaknya bintang-bintang tersebut. Ya. Oleh karena itu kata beliau, "Walihadza kanatil kahana fashiyatan fil Arab hatta quti'a baina syayatin wa baina su'udis sama' wastiraqis sam'i kama akhbara Allah ta'ala anhum." Oleh karena itu, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perdukunan itu menyebar di kalangan Arab. Ya. Karena ketika itu mereka sering mendapatkan berita dari kaum jin, ya. Turun dapat berita, laris para dukun itu. Laris para dukun pada masa itu. Sampai kemudian ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum jin ini pun semakin kesulitan. Mereka tidak lagi mendapatkan kerjaan untuk mendapatkan berita wahyu dari langit. Maka mereka mengeluhkan hal itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Kami ketika hendak menuju langit, kami mendapati langit itu ya, dipenuhi dengan para penjaga dari kalangan malaikat dan bintang-bintang yang menyerang mereka, yang membakar mereka. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kami sebelumnya punya tempat-tempat untuk duduk, tempat mangkal mendengarkan wahyu. Maka sekarang ini siapa yang berusaha untuk mencuri berita mendengarkan wahyu, maka dia akan mendapati bintang itu mengawasi mereka dan menyerang mereka. Maka ini pendapat sebagian para ulama bahwa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada bintang yang menyerang para syaitan. Sebagian para ulama mengatakan ma zalati syuhubu mundu kanatid dunya, bahwa bintang-bintang yang menyerang itu selalu ada. Bintang-bintang yang menyerang itu selalu ada semenjak diciptakannya dunia, itu sudah ada. Dan ini pendapat Ibnu Abbas, Az-Zuhri dan yang lainnya. Hanya saja kata mereka, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah bintang-bintang itu sedikit. Jumlah bintang-bintang tersebut sedikit. Ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bintang yang menyerang mereka semakin banyak. Ya. Sehingga semakin menyulitkan mereka untuk mencuri berita dari langit. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan kanat asyuhub qablu mar'iyatan wa ma'lumah, bahwa bintang-bintang tersebut, meteor-meteor ini, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah ada. Memang sudah ada. Namun itu hanya sekedar terbang begitu saja tanpa menyerang para syaitan. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka meteor-meteor ini menyerang para syaitan dan membunuh mereka. Jadi dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita mengetahui ada tiga pendapat dari kalangan para ulama tentang apa yang disebutkan di dalam ayat ini dan disebutkan dalam hadis ini, bahwa para syaitan semenjak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka terhalangi untuk mendapatkan berita dari langit. Pendapat pertama mengatakan bahwa bintang-bintang tersebut, meteor-meteor itu belum ada sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutus, maka muncullah bintang-bintang ini menyerang para syaitan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa bintang-bintang itu sudah ada, namun jumlahnya sedikit. Sedikit sekali. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bintang-bintang ini dan para penjaga dari kalangan malaikat yang menjaga langit semakin banyak, sehingga menyulitkan para syaitan untuk mencuri berita dari langit. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa bintang-bintang tersebut itu sudah ada. Meteor-meteor itu sudah ada sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun meteor-meteor itu tidak menyerang para pencuri berita dari langit. Tidak menyerang. Namun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bintang-bintang itu pun menyerang para jin, para syaitan yang hendak mencuri berita dari langit tersebut. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Sifatul Safwah, kata beliau, berkata para ulama, ra'at Quraisyun an-nujum yurma biha ba'da 20 yawman min mab'athi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kaum Quraisy mereka melihat bintang-bintang itu, ya, itu bintang-bintang yang dilempar gitu, ya, kita sebut meteor gitu, yang terlempar. Mereka sering melihat itu, menyaksikan itu setelah 20 hari semenjak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah kemudian Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah menyebutkan ini dalam baitnya, thumma madat 20 yawman kamilah, kemudian berlalu 20 hari semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faramatil jinna nujumun hailah, maka bintang-bintang meteor tersebut yang menakutkan, yang mengerikan, melempar kaum jin yang hendak mencuri berita dari langit. Baik, sampai di sini ikhwan, kita sampai kepada bait yang ke-25 dari 100 bait yang disebutkan oleh Al-Syeikh rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita terangkan beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.